Sara Korintus tipu bulu. Ko bakle nuagai kamnia sasaraina, tai kebukata siburu ai kunemi sia tanai rusa, samba sangam berida masih tali poki kuat. Ibai lusia si pasi tutut si Mose, sangam berida aturauan kabagat tanai rusa samba kabagat kuat. Sangam berida mukom kan puket sanan si makere, samba sangam berida mulo lo puket sanan si makere, ai poi sangam berida mulo kabukku bulak puket sanan si pasi tutut sia, buku bulak nenda nyate Kristus. Tapoi kinanin kiseda, maigi katalagada tai obaket tai kamanua, nyate lulunia aramasubu ka simatangeu. Sangam beri nia nekne si baili ucoket kasita, masih parebdep sita, bui tawa masih galai si katai kele si galaira. Samba bui leu ibailu sita si buluji buluat kele piga pa katalagada, kele situ susurat. Kudusia bangsa nek-nek mukom samba mulo lepak surusia muturu. Bui tagalai pu'u umun, kele si galaira piga pak kata lagada, bailu mate sia kabagat sangagogoi 23,000 sirimanua. Samba bui tasibo si Tuhan, kele si galaira piga pak kata lagada, bailu mate sia ipa pilaigi ulau. Samba bui nupungungu kam, kele si galera piga pak kata lagada, baili usubwa ke sia malaika si pasila lango. Sangam beri nia nekne, muaili katubuda si baili ucoket, samba tu surat ake, si baili urep demen kasita si puriri manua kini neged, kabagat tetere ayailingan kalepakat polak. Oto kase ipa atu amaronan ipurio, kau ipa gabat tubunia bui ibele. Pasi si buat si orit mui, pasi si buat si mareirele, si tai sali uron siri manua. Katoneman poi teka manua, ta iyo oba ake itu sibo kam si sali uron mui. Kateteret tu sibo kam, ia ake enungan kabelayat oinangan nuom kam nia. Oto sasaraina kilibet bagaku, kadiwake kam pasi bubuluji buluat, kakam si maagai paatuat le kupaninibo. Paatu le kam si kuak kunekne. Loketa kapukoman si punenan, sura akeninta nenda, tak pa patab barata kalogau Kristus, sambaroti pa boketa, tak pa patab barata katubut Kristus, kalulut roti sara le, sita leu kenenen maigi sita, sara tubu le, aipoi sangam berita masih silo rubiat kabagat sara roti. Itco le kam bangsa Israel siripot akula. Sia si pasigokom si bulua kenen, tak pa amu sarangan sia kameja pa si buluat. Apa katu kelobat nia si kuak kunene, si bulua kenen nenda aipa kuanen nia, elek buluat aipa kuanen nia, tak nia. Nek-nek le, si bulua kenenda kasanitu le ara bulua kek nia, tak katai kamanua. Tak kobak nupagalu kam tugumui kasanitu. Tak momoi nulok kam kapulokat Tuhan samba kapulokat sanitu. Tak momoi nupuru beyat kam kapukoman sipunenan Tuhan samba kapukoman sanitu. Elek tau bak pak tangoi ngoi akek bakat Tuhan. Sita pelek pak maron katai kamanua, sangam beri nia lek momoi. Ai sesengan, tapoi tak sangam beri nia ai kautania. Sangam beri nia lek momoi, ai sesengan, tapoi tak sangam beri nia masih paeru. Bui bara kasih pa masih pasi keli syarat uktuk tubuh nia, tapoi kau le ipasi keli uktuk da sabagai. Sangam beri sinakia kenen kapasakiat kom kam, ta le utuk pa atu apa-apa kalulut agai baga. Ai poi, polak nekne samba sangam beri kabaga nia, si Tuhan le si bakat nia. Ke rarau makam si tai matonem baga, samba nusilok kam paso gayada, apa sinatat na kenenda kamatamui kom kam. Ta leu tu paatu apa-apa kalulut agai baga. Tapoi ke ai si pasiku kua kamatamui, akulak nekne atu bulakean kabuluat. Bui nu kom kam nia, nia lek poi amasi kua kamatamui, samba kalulut agai baga. Agai baga si kua kunekne, tak tiagai bagam saram, tapoi agai bagada sabagai. Ele aipa si pasiku kua, angoi ite ake agai baganda sebagai puu jaatku, ke aku sura ake anenda sikopku, apa lulu rakua sikatai katubukku, kalulup komen si sura akenenku, oto ke mukom ele mulo ekeu, ele apa-apa nugalai, sangam berinia, galayake sibailu katulacanan tai kamanua. Buinu barake kam kabilekat baga, ele katai Yahudi, ele kasabang sabagai, ele kasapa amian tai kamanua. Kele ke kaku, ku angka ake bagadda sangamberi sirimanua kabagat sangamberi nia, tak masih besi ake puuktungan tubukku, tapoi uktubda sirimanua simigile bule rasese puaragat.